Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah jami'an, ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin al-kiram wal musyahidul ahibba, para pendengar dan para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada. Alhamdulillah, kita telah membahas tentang mubtada wa khabaruhu, yaitu mubtada atau subjek serta macam-macam bentuk khabar. Kemudian kita sudah masuk kepada beberapa latihan tamrin, latihan yaitu tamrin awal, tamrin yang pertama atau latihan yang pertama. Kalau tidak salah ini belum tuntas, belum selesai. Beberapa kata yang ada latihan pertama ini belum kita ambil. Nanti para pemirsa maupun para pendengar Radio Raja di mana saya antum berada, yang ikut kajian rutin bahasa Arab ini, bisa mencoba untuk membuat kalimat yaitu jumlatun mufidah, yaitu jumlah ismiyah, jumlah ismiyah yang mana diminta di sini adalah kata yang ada di sini latihan pertama dijadikan sebagai mubtada atau subjek. Tapi nanti latihan kedua sebaliknya diminta untuk menjadikan apa? Dijadikan sebagai khabar atau predikat, itu pelengkap. Berarti harus ada mubtada-nya. Baik, Ustaz Hasan, kalau tidak salah kita sudah sampai kepada manaratul masjid, ya. Yeah. Selanjutnya ada kata talibat, kemudian kata qalam, kemudian kata al-kutub, kemudian kata ma dan man. Nah, ini yang dua kata ini perlu pemikiran sedikit, karena ini termasuk bagian daripada asma al-sifham, isim-isim sifham, yang mana tidak selama ma itu dijadikan sebagai subjek bisa jadikan khabar. Nanti lihat pada latihan kedua. Demikian juga man tidak selamanya bisa dijadikan mubtada, terkadang bisa dia sebagai khabar sebagaimana juga diminta pada latihan yang kedua. Tapi ini juga sudah pernah kita ungkapkan dalam contoh-contoh pada beberapa pertemuan lalu. Baik, fadhil sa'san. Nah, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita langsung memberikan kesempatan bagi antum untuk bergabung dan berinteraksi secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Di latihan-latihan yang pertama, tentunya di pelajaran ke-11 ini, silakan Anda bisa membuka di halaman 92. Taib, di line telepon 0218236543 kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Mu Abdillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hai, alhamdulillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Tafadhal sat. Tafadhal ya Ummu Abdillah. Ya. Nagar masmu'a da. Sawda. Taib. Awal. Ay nعم. Ay taib. Naim, tafadhali. Al'an masmu'. Al'an naim. Alhamdulillah masmu'. كلمة الطالبات. طيب أنا أسأل أولا ما صيغة الطالبات؟ الطالبات مؤنث. ما صيغته؟ جمع مؤنث سالم. أحسنت، جمع مؤنث سالم. طيب اجعلها مبتدأ. الطالبات قانتاتون. الطالبات قانتات. أحسنت. أين الخبر؟ قانتات. قانتات. Kenapa dijamakkan? Karena mukadanya jamak muannas. Jamak muannas lil aqilat, ya, untuk berakal, ya. Tapi itu mama mau bentuk khabarnya apa? Jamak mudzakkar. Jamak muannas salim. La, yang ana aqsid la laysa sighatu kalimah, bukan bentuk kata. Ya. Qanitatun. Masuk kepada nau, mana al khabar? Qanitatun. Mana al khabar? Qanitatun. Mana al khabar? Apa macam khabar itu? anu mua kita kan sudah bahas sifat, tentang macam-macam kabar, ah? Sifat. Mufrad. Mufrad. Khabar mufrad. Mufrad. Ya, khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah atau kalimat. Tapi sekarang minta khabar dalam bentuk jumlah. Jumlah. Naam, jumlah al-ismi al-fi'liyah ni. Dari at-talibat itu, Ustaz. Naam, sahih. At-talibat hadhi ij'al mubtada. At-talibatu yadkhulna fil masjidi. Jayid. At-talibatu yadkhulna fil masjidi au yadkhulna al masjida. Kilahuma sahih. At-talibatu yadkhulna al masjida au fil masjidi. Jayid. Yadkhulna jumlah fi'liyah. Iya. Tayib, aina fa'il yadkhul? Hunna. Ah? Ya hunna. Hunna dhamir musatir ini? Hunna. Hunna dhamir musatir. La. Khata. Hunna. Ad-dhamir hunna nun niswa. Niswa. Naam, nun niswa. Ya dukhulna nun hunna nun niswa. Nun niswa hiya fa'il. Sebagai fa'il. Pelaku. Taib, jumlah al-ismiyah. Khabar dalam bentuk jumlah ismiyah. At-talibatu. Naam. Abuhunna. Jayid. Fil masjidi. Jayid. At-talibatu abuhunna fil masjidi. Aina al-jumlah ismiyah? Abuhunna. Abuhunna fil masjidi. Fil masjidi. Naam. Ma muqayrab abu? Abu asma'ul khamsah. La, mauqirab, mauqirab. Maafu, maafu, maafu. Mau, leisa hukum, leisa hukman. Mauqirab. Jama. Arafti mauqirab? Mauqirab adalah jabatan kata dalam kalimat. Mufrad, Ustaz. Jabatan kata dalam kalimat. Saya tidak tanya tentang bentuk. Jabatannya khabar. Mubtada. Ya, mubtada sana, sah? At-talibatu mubtada awal, abuhunna mubtada tsani. Mubtada awal. Abuhunna mubtada samin. Hakadha mubtada tsani. Aina khabaruhu? Abuhu fa'il. Ibu kembali ke hunna, kembali ke talibat. Tapi aina khabar? Khabar abu? Abu khabarnya fil masjid. Fil masjid. Hakadha na fil masjid. Jayid. Taib. Abu marfu. Ma'alat rafi'. Apa tanda rafa'nya? Abu. Wow. Ya nahu minal asma'il khamsah. Naam. Taib. Jayid. Sahih. Taib. Kemudian ini bentuk khabar dalam bentuk jumlah al-ismiyah. Jayid. Jumlah ismiyah. Syaratnya apa? Harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada awal. Yaitu hunna. Jayid. Al-an, khabar dalam bentuk syubul jumlah. At-talibatu fil maktabati. Ahsan. At-talibatu fil maktabati. Terjemiha? Para siswi itu di perpustakaan. Para? Para siswi itu. Para siswi di perpustakaan. Taib, ada jar majrur. Syubul jumlah, jar dzarfiyah. Fil maktabi. Al-an, khabar. طيب جيد هذا جر مجرور الآن خبر شبه الجملة الظرفية bagaimana contohnya misal ظرف نعم الطالبات عند المسجد جيد الطالبات عند المسجد او الطالبات امام المسجد طيب احسن بارك الله فيك اعطيكم بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله cukup lancar ya. Naam, Ustaz. Alhamdulillah. Memberikan contoh masyaallah, enggak tidak pikir-pikir lagi. Semua bentuk khabar sudah bisa di apa? Diberikan contoh masyaallah. Iya. Naam, jazakallahu khair ya Om Abdullah. Ya, Om Abdullah ini adalah peserta kita yang cukup aktif ya. Naam, istiqamah Ustaz ya. Istiqamah. Baik, mudah-mudahan sampai akhir selesai. Insyaallah. Baik. Jazakallah khair Om Abdillah di Solo. Barakallah fi. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di belakang Om Abdillah. silahkan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hanif. Naam. Baik. Naam, tafadhali mun. Al-an kalima qalam. Ij'aliha mubtada'an. Naam. Wa khabaruhu mufrad wa thumma jumlah fi'liyah thumma jumlah al-ismiyah thumma shibul jumlah jar majrur wa dharfiyah. Baik. Ya, idan khamsa jumal. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu jadidun. Naam. Jayyid. Jayyid. Coba jadikan qalam itu dalam bentuk idhofah. Qalamu Muhammadin. Jayyid. Jadidun. Jayyid. Qalamu Muhammadin jadidun. Ahsant. Taib. Khabar jumlah al-fi'liyah. Al-qalamu yad'u 'ala al-maktabi jadidun. Madha? Al-qalamu yad'u 'ala al-maktabi jadidun. Al-qalamu yad'u 'ala al-maktabi jadidun. Apa maknanya itu? Pulpen yang iya yang meletakkannya. Afwan. Al-qalamu yad'u apa ya? Sebentar. Jumlah al-fi'liyah. Nah. Al-qalamu ishtaraituhu amsi ahmaru. Aina khabar? Ahmaru. Ana atrub khabar jumlah fi'liyah. Afwan Ustaz. Khabarnya yang ishtaraitu Ustaz. Terus ishtaraitu amsi. Ahmad jadi apa? Itu khabar mubtada kedua. Mubtada kedua. Mana mubtada keduanya? Mubtada ke khabar sebentar. Yang pertama al-qalamu mubtada ishtaraituhu amsi jumlah fi'liyah. Menjadi khabar. Menjadi khabar mubtada awal. Mubtada awal aina mubtada tsani? Jika قلت مبتدا اول اذا لا بد هناك مبتدا ثاني. هذا جمله ليس بصحيح. الصحيح ماذا؟ القلم الذي اشتريته امس احمر. هكذا. لكن هذه الجمله ليست ماذا؟ ليس الخبر. الخبر هنا احمر. نعم. القلم الذي ناتي بالذي اسم موصول يكون نعت للقلم. اشتريت هذا صلة الموصول لا تقولي إيه القلم اشتريته أمس أحمر. طيب هاتي مثل آخر نريد خبر جملة فعلية. جملة فعلية. نعم. ناسيت أستاذ. هذا نفس مثلا هذا القلم اشتريته أمس هذا هو القلم اشتريتها أمس لا تأتي بكلمة أحمر. نعم القلم نعم. من القلم تنائته اشتريته أمس. نعم القلم نعم. هذا القلم اشتريته أمس نعم. اشتريته أمس تنائته كنابا؟ saya belinya kemarin. Saya beli kemarin. Iya. اشتريته أمس. طيب. الآن جملة اسمية. خبر جملة اسمية. طيب. القلم لونه أحمر. جيد. القلم لونه أحمر. أحسن. شبه الجملة. شبه الجملة. القلم على المكتب. الظرفية. الظرفية. القلم تحت المكتب. تحت المكتب. أحسن. بارك الله فيك. فيك بارك الله. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Muhanif. Iya. Nah ini fi mahazat, tafadhal. Ina. Ya tadi jumlah yang tadi cukup menarik bahwa mubtada'nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kata benda. Sementara khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah ini terkadang tidak mudah bagi sebagian siswa. Iya, karena yang kata kerja berarti biasanya apa? Bukan kata benda. Nah. Iya. Ya biasanya gunakan subjek adalah isim alam gitu. Eh. Muhammad yaqra al-waladu yamshi. Iya. Padahal kata benda juga bisa khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah seperti tadi. Tapi mah harus betul-betul tak paham bagaimana cara bikin khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi al-qalamu istaritum atau al-qalamu usturiya amsi. Berarti majhul kan? Nah. Al-qalamu usturiya amsi. Pena itu telah dibeli kemarin. Dan ada rabitnya saja. Senantiasa ada pengikatnya. Ya mesti. Dia, kalau kita sudah bicara bahwa kalau khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah mesti ada rabit yang kembali kepada mubtada. Nah, mana rabitnya? Istaraituhu amsi hu. Ha, itulah dhamir kembali pada al-qalam. Kalau usturiya berarti dhamir musatir. Takdir huwa naib fa'il kembali kepada al-qalam. Iya. Baik. Nah. Allah. Demikian beberapa pendengar dan muhanif di sekilah khair barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ais. Nah. Di salah tiga. Naam, naam. Baik, ahlan, sahlan. Fadhal Ustaz. Naam, tafadhali Ummu Ais. Al-an kalimah al-kutub, ha? Makil kita? Naam. Baik, naam. Ij'alha ij'aliha mubtada'an. Wa hati khabaruha mufrad wa jumlah wa syibul jumlah. Al-kutubu mufidatun. Jayid. Al-kutubu mufidatun. Dan jumlah al-fi'liyah. Al-kutubul lati qara'tuhu amsi. A'idi. Anam-anam. Al-kutubul lati qara'tuha amsi. Al-kutubul lati qara'tuha amsi. Hadhihi al-jumlah lam takun kamilah. أين الخبر؟ الكتب التي قرأتها أمس. أنا أسأل أين خبر؟ هل يمكن خبر قرأتها أمس؟ قرأت قرأتها يعني جملة فعلية خبر؟ لا لا. لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ karena itu mas silatul mausul dari alati. Nah, hadis silatul mausul. Jumlah itu sebagai silatul mausul berarti belum ada khabar. Belum ada pelengkapnya. Zid maza zid jumlah kalimat ukhra ini jumlah fi'liyah ukhra. Al-kutubul lati qara'tuha amsi. Saya ganti Ustaz ya. La la la la la la. Nafsul jumlah. Nafsul jumlah. Saya bantu dengan bahasa Indonesianya. Kitab yang saya baca kemarin hilang. Hilang apa ya? Hilang. Nah, ini berarti apa? Satu sisi yang harus diperkaya adalah kosakata, pembenaran bahasanya. Oh, iya. Kalau kita sudah tahu grammar, kan itu kan tidak cukup kan? Ya, iya. Untuk bikin kalimat berarti kita harus memperbanyak, memperkaya kosakata. Doa itu hilang. Doa. Halo. Paham? Coba doa. Itu kalimat ada kata doa itu hilang, telah hilang. Halo. Halo. Enam. Bisa Muais? Iya. Ya, tambah kalimat doa itu. Iya. Paling mudah insyaallah. Al-kutubul lati qara'tuha amsi. Iya. Al-kutubul lati qara'tuha amsi? Amsi do'atun. Do'at. Yang do'atun kalau do'atun itu yang jumlah fi'liyah itu dalam bentuk mufrad. Oh gitu. Sahih? Iya. Yang diminta khabar dalam bentuk jumlah fi'il ya. Anti tushahidin tilfaz? Naam. Baik, ana aktub ha? Al-kutub allati, hadha na'at lil kutub, ishtaraituha, hadha silatul musul, ishtarai tuha amsi sebagai apa? Amsi sebagai apa? Zaraf zaman mabni al-kasri da'at. Nah, ini dia, ini khabarnya, ini mubtada, ini khabar. Bentuk apa khabarnya? Jumlatun fi'liya. Kenapa dikatakan jumlah fi'liya? Karena ini doa, ini fi'il. Ayy fi'il? Ayy fi'il? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Afwan, ini silat mausul apa? Na'at. Ini ishtaraitu adalah silatul mausul. Silatul mausul. Baik. Ha? Siapa? A'id. Namanya A'id. Setiap silatul mausul mesti ada setiap isi mausul mesti ada silatul mausul serta A'id. A'id adalah dhamir yang kembali kepada isi mausul. Kembali ke mana ha ini? Allati. Allati. Ya, itu harus dikuasai betul. Kalau tidak, kalimat itu tidak akan sempurna. Putus dia. Enggak bisa al-kutubul lati ishtaraitu. Kemudian apa? Tidak ada aidnya. Betul, aid terkadang dinampakkan, terkadang apa? Mahdhuf. Iya. Boleh aja ishtaraitu amsi, tapi tiba-tiba aidnya apa? Mustatir atau mahdhufah. Tapi ini takdirnya ishtaraituha kalau kita nampakkan. Da'at, ini khabar jumlah fi'liya, fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Jawazan. Dhamir mustatir takdiruhu? Iya. Iya, ini fa'il. Fa'il. Apa tanda hiya? Ada ta ta'nis. Ini alamah. Sebagai apa? Ta ta'nis. Kenapa mesti hiya fa'ilnya? Kenapa? Karena kembali ke al-kutub. Kembali pada kutub. Ahsan, barakallahu fik. Kembali pada kutub. Nah, kalau khabar jumlah fi'liyah mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Dhamirnya adalah hiya. Nah, ini harus diperhatikan betul. Jadi al-kutubul lati ishtaraituha amsi da'at. Nah, kitab yang telah ku beli kemarin hilang. Atau tadi apa contoh, bukan ini ya, qara'tuha ya. Iya. Yeah. Al-kutubul lati qara'tuha. Baik, sama aja sebetulnya. Qara'tuha amsi da'at. Atau qara'tuha. Nah. Ya, saya tidak mau ubah ya. Ini contoh yang kasih contoh ya. Qara tuha, enggak salah qara tuha itu ya. Naam, ya. Iya, sama saja sebetulnya. Qara tuha. Iya, kitab yang saya baca kemarin ba'at, atau kitab Allah yang telah saya beli kemarin ba'at. Baik, hal fahimtil an? Insyaallah fahimtu. Alhamdulillah. Iya, jadi awas, hati-hati bahwa setelah isi mausul bukan berarti khabar ya. Ini adalah silatul mausul. Jadi kalau hanya sampai sini kalimat itu belum sempurna. Ya. Baik, ini lah khabar. Nah, khabar bisa dalam bentuk jumlah fi'liya, bisa dalam bentuk mufrad. Kalau da'i'atun berarti dia mufrad karena itu isim fa'il. Baik. Jadi kenapa syibhul jumlah? Afwan, tadi apa? Ini jumlah fi'liya, sekarang jumlah ismnya. Coba nafsul misal. Ini aja ditukar, ghayyir, ubah ini. Oh. Nah, kalau tadi mufrad kita bikin apa? Afwan, kita bikin apa? Da'i'atun. Ini khabar apa? Mufrad. Nah, ini khabar pertama mufrad. Al-kutubul lati ishtaraituha amsi da'i'atun. Al-kutubul lati ishtaraituha atau al-kutubul lati qara'tuha amsi da'at. Berarti ini jumlah fi'liya. Sekarang jumlah ismiya. Dalam bentuk jumlah ismiya. Al-kutubul lati ishtaraituha amsi Samanuha waliyatun. Jayid, samanuha. Jadi berarti sudah datangkan mubtada'nya. Samanuha atau si'ruha. Sama itu muradif. Samanuha. Samanuha gha. Ghaliyatun. Taib. Kenapa pakai ghaliyatun? Kenapa pakai ta marbutah? Karena apa namanya? Harganya mahal. Karena kutubnya mu'annas. Begitu? Sebentar. Kitab yang saya ambilnya kemarin itu harganya mahal. Oh, salah Ustaz. Ghalin. Ghalin. Samanuha ghalin. Kenapa ghalin? Karena dia khobar dari samanu. Jayid. Ahsanti. Barakallahu fik. Nah, ini juga harus jeli. Harus jeli. Kena khabar dan bentuk jumlah ismiah berarti isim pertama itu ini dia. Berarti dia mubtada ini. Mubtada. Mubtada apa? Sanin jadinya. Kena ada dua mubtada. Ini mubtada awal. Ini mubtada sanin. Nah, mana khabarnya? Tentu ini khabarnya ghalin. Ini khabarnya. Khabar mubtada sanin. Sekarang lihat mubtadanya. Mubtadanya apa? Mu'annas itu muzakkar. Mudakar. Saman itu mudakar. Samanu. Samanuha. Itu mudakar. Maka khabarnya mesti mudakar. Ghalin. Baik. Ghalin hadha marfu. Ma'alatrafi. Apa tanda rafaknya? Dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun. Ala eh? Ala al-ya. Al-mahdufah. Ahsanti. Barakallahu fiqh. Dhammatun muqaddaratun ala al-ya al-mahdhufa. Iya. Asalnya apa? Ghaliyun. Itu asalnya. Ghaliyun. Kerana yun itu berat. Dhamma desya itu berat. Maka tidak diharakatkan. Kemudian ianya dibuang. Kenapa dibuang? Lima dahudhi fitil ya. Karena tidak beralif lam. Asalnya apa? Ghaliyun. Itu asalnya. Ya, misal madiyun. Ya kan? Fi'il madi. Madiyun. Itu asalnya. Nah, ini berat. Enggak diucapkan jadinya. Kena berat. Kemudian apa? Dibuang. Nah. Sarah madin. Fi'lun madin. Enggak ada fi'lun madun. Fi'lun madin. Aslu madiyun. Iya. Madi itu na'at pada fi'il. Fi'lun madin. Taib. Sama dughalin. Aslu ghaliyun. Kenapa dibuang ya-nya? Kena isim manqus. Sahih isim manqus? Atau isim maksur? Isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhir oleh ya. Kerana dia apa? Kerana dia ghair mujar min al. Tidak pakai alif lam. Kemudian laisa mudhaf. Dia bukan mudhaf. Kemudian walaisa mansuban. Dia bukan mansub. Kalau mansub mesti ghalian. Mesti ya-nya ada. Nah, karena dia mujar min al, tidak ada al, mujar ada min al, kemudian apa lagi? Tidak mudaf, tidak mudaf, kemudian dia tidak mansub. Berarti apa? Apakah marfu atau majur dibuang ya-nya? Ini samanu ghalin. Jayid. Al kutubul lati ishtaraituha amsi aw al kutubul lati qara'tuha amsi thamanuha ghalin. Mana rabit yang kembali pada al kutub? Ha. Ha, samanuha. Jayid. Hadihi. Nam. Hadha huwa al-rabit. Ha. Yaun ila al-kutub. Nam. Jayid. Ahsan. Taib. Al-an. Khabar al-rabit. Mada khabar al-rabit? Shibul jumlah. Jarmajul al-zaraf. Nafsul jumlah. Al-kutubul lati ishtaraituha amsi fil haqibati. Jayid. Fil haqibati. Ahsan. Naam. Fil haqibati. Iya. Berarti fil haqibah adalah syibul jumlah jar majrur. atau dharaf. Hati misal dharaf, dharfiyah. Al-kutubul lati ishtaruituha amsi janib jawali. Naam, janiba atau inda. Janibal jawal. Naam. Mana jawal? Handphone. Handphone. Ya, jahit. Jawal handphone. Hatif. Nah, hatiful yad. Hatiful yad. Naam, janibal jawali. Jahit. Hada janiba, hada zaraf. Nah, ay zaraf? Ay zaraf? Zaraf makan. Naam, sahih. Masyaallah, inilah contoh apa? Khabar dalam bentuk apa? Mufrad. Kemudian jumlah, baik jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, kemudian syubul jumlah, jar majrur, wa dzarfiyah. Baik, ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, tentu. Ayat pada ini surah An-Nasr yang pertama yaitu idza jaa nasrullahi wal fathu, itu termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah, Ustaz? Maksudnya kalimat semua itu. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu so? Ya, ahsan, barakallahu fik. Naam. Wajib mubasyarah no akhir. Kenapa? Wajib mubasyarah. Ya, itu adalah langsung aja mungkin lupa. Itu adalah jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Naam. Itu jumlah fi'liyah, bukan jumlah ismiyah. Karena jaa itu kan fi'il. Idza itu cuma syartiyah. Ya, syartiyah dan idza itu ada huruf, bukan isim. Ya, jadi tidak semua syartiyah itu isim. Ya. Kalau man betul syartiyah, ma juga syartiyah, itu isim. Tapi kalau idza dan in itu syartiyah tapi dia huruf, bukan isim. Nah. Dan makanya masuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah saja. Ya. Fi'il madhi. Fi'il jaa fi'il madhi. Nah. Jazakallahu khair demikian Mu'ayyiz dari pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Dan jazakallahu khair barakallahu fik telah memberikan contoh dan kalimat-kalimat yang sempurna dari khabar. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain, silakan di 0218236543. Dan bagian yang baru bergabung Anda bisa buka silakan di halaman 91 di tamrin yang pertama. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Mohon maaf, Umu, dikecilkan dulu volume suaranya, volume suara radio atau televisi, ada feedback. Baik, dengan siapa di mana? Mohon maaf, dikecilkan dulu, Mu. Cukup didengarkan di telepon saja, yang radio atau televisi dimatikan saja, ada feedback sepertinya. Suaranya taip. Ya, halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah terdengar? Iya. Taip. Dengan halo. Ya, halo, dengan siapa, Mu? Halo, assalamualaikum. Halo, sudah dengar? Iya. Waalaikumsalam. Ibu Mutmainah. Tapi Ummu Mutmainah, silahkan. Iya. Nama tafadhal ya Om. Alam. Iya. Nah, ma. Ma ini istifham ni. Iya, contohnya. Asaya rotu jamilatun. Mada? Asaya rotu jamilatun. Taib Umum mungkin bisa melihat di latihan pertama, bukan yeah. Contoh lepas, tapi lihat di latihan pertama pada yeah. Nomor satu yang kata ma yeah. Dibuat dengan makin kitab Umum memegang kitab autoshani tilfaz iya asaya rotu janilatun yang pertama lihat di halaman 91 yang mufrad. Halo, lihat di halaman 91, Umu bukunya. Yes. 91. Ya. 91 yang latihan pertama tamarin. 9. Ya, sudah bisa dibuka. Yeah. Di halaman 91 latihan yang pertama tamarin pada kata yang kedua terakhir ma dengan man. Ma dengan man, sekarang kita masuk ke bagian ma. Ma. Yang ma. Ma. Iya. Yang mana ya? Taib, halaman 91 sudah dibuka, Umu? Halaman 91. Ya, jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga maksudnya. Sekarang halaman 92, mohon maaf. 92 apa 91? 92, latihan. Latihan yang ke? Pertama. Yang pertama. Ada Ahmad wa akhuhu. Al-janatu tahta dulalin. Yang mana? Ya, di bagian bawahnya umum, benar. Di bagian bawahnya, tamarin. Di bagian bawah tamari nomor 1 ij'al kulasman. Oke, mana? Di bagian bawah nomor 1 latihan. Ada ajanatu tahtu. Bukan, di bagian bawahnya, umum terus ke bawah. Yang bagian mana? Iya, itu di kalimat itu di bawahnya. Terus di bawah nomor 1 tamarin. Kalau lihat televisi lihat di nomor 1 latihan yang pertama. Oh, yang pertama. Ada kata Ahmad, kemudian Ahmad wa akhuhu sudah didapatkan? Alhamdulillah itu. Yang mana sih? Baik, mungkin umum bisa melihat dulu atau mendengar dari pendengar yang lain, mungkin kita akan berikan kesempatan. Jilid berapa bukan? Ya, jilid yang ketiga. Iya. Baik, kita berikan kesempatan yang lain dulu umum untuk bisa menyimak dan mengikuti latihan-latihan yang kita kerjakan di halaman 92. Nanti kemudian kamu bisa hubungi kembali. Taib. Bagi pendengar yang lain kita berikan kesempatan di 0218236543. Dan bagi Anda yang melihat televisi bisa melihat secara langsung latihan yang kita kerjakan di kesempatan malam ini. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa, di mana? Dengan Jumain di Makambah. Di mana? Sulawesi Selatan. Masyaallah, ahlan. Dengan selatan Masamba. Taib. Dengan siapa namanya? Jumain. Jumain, taib. Ahlan ya, Akh Jumain. Iya. Mau menjawab Akh Jumain? Iya. Baik, sudah ada bukunya? Belum. Baik, kita akan tampilkan di layar televisi. Iya. Silakan. Bagian yang mana? Ah. Akh Jumain. Alaikum salamani. Ya, bayas da. Halo, taib. Mohon maaf, sepertinya terputus. Iya. Silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Dan secara khusus mungkin bagi para pendengar yang mungkin ingin berinteraksi bagi pembahasan ini, yang sudah mempelajari jilid pertama dan jilid kedua untuk lebih memudahkan pembahasan dan juga untuk menjawab soal-soal yang terdapat di jilid yang ketiga ini. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan nama Abdillah kembali. Kembali lagi, Ustaz. Baik, baik. Fadhal, Ustaz. Naam, tafadhali ya Ummu Abdullah. Kalimah ma istifham. Ma bika. Ha? Ma bika. Ma bika. Ma bika. Ma bika. Jayid, Masya Allah. Ma bika. Perlu diketahui, ma ini adalah isim istifham, terkadang disambung dengan za, isim isyarah, itu boleh. Jadi madza. Iya, maknanya sama aja. Madza bika atau ma bika. Ya. Tapi ma bika. Apa artinya? Apa ada? Apa? Ada apa dengan mungkin itu? Ma bika. Tapi sahih, jadi ma itu mubtada. Ya. Bika jar majrur ya. Jar majrur sibul jumlah. Yang majur sebagai khabar. Baik, misal akhar? Ma indaka. Jayid. Ma indaka. Baik, ma indaka. Sahih. Naam, dzarfiyah. Masya Allah. Baik, kemudian man? Man. Man maridun. Man maridun. Man maridun. Nah, man marid. Au, manil marid. Manil marid. Manil tadi. Jayid. Manil maridun. Betul. Al marid itu apa? Sebagai apa? Khabar. Yeah. Al jamaah Ahmad marid. Kan gitu. Ali marid. Tapi misal akhar? man. Setelah man adalah bentuknya jumlah fi'liyah. Man kharaja minal masjid. Jadi man kharaja minal masjid. Ilal masjid. Man kharaja ilal masjid. Jayid. Sahih. Hadza ba'da man fi'il berarti apa? Man itu mubtada. Ya. Jumlah fi'liyah sebagai khabar. Tayyib dharaf. Man inda masjidil haram. Man inda masjidil haram. Man inda masjidil haram. Oh, man inda masjidil haram. Jayid. Hadza shot hadza. Man inda masjidil haram. Tayyib. Ahsan. طيب جر مجرور من في البيت طيب من في البيت جيد من في البيت من في الحمام من في الغرفة طيب أحسن بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أم عبد الله ya jadi itu contoh ما dengan من yang betul apa sebagai mubtada ya ma dan man sebagai mubtada. Baik, kita masuk kepada tamrin tsanin, latihan yang kedua. Di sini diminta dijadikan khabar. Dijadikan khabar. Baik, fadhil Syaisan, kita minta pada pendengar untuk membaca instruksi ini. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV dan radio, Anda bisa menghubungi kami kembali di telepon 0218236543. Kita lanjutkan dari latihan yang kedua sekarang di halaman 92. Silakan dibaca kata perintahnya dan bisa menjawab pertanyaannya. Fadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ana di Cinere. Ibu Ana. Ibu Ana ya. Di Cinere? Iya. Taib. Silakan. Mas Bu. Ustaz. Taib. Yang nomor 2 ya. Taib, taib, taib. Ikra'i. Is'al kula isma bima yakfi. Ah, ini mara tsaniya. Ij'al is'al kula ismi. Kullas. Kula ismin bima yakfi khabar. Iqra'i jayidan. Kasih harakat semuanya. Ah ya. Is'al kula ismin bima yakfi khabaran. Khabaran, iya. Ij'al kullasmin alif la alif itu ada hamzah wasal oh, ya. Iya. Hamzah wasal. Jadi enggak dibaca kalau di wasal enggak dibaca kullasmin. Ij'al kullasmin mimma ya'ti khabaran. Iya, Ustaz. Iya. Ij'al kullasmin mimma ya'ti khabaran. Iya. Apa artinya? Buatlah semua isim ini menjadi khabar. Kullasmin setiap yang isim ya. Semua berikut kata ini. Semua kata benda. Iya, menjadi khabar. Semua nama benda berikut menjadi khabar. Iya. Baik. Iya. Maftuhatani. Maftuhatani. Jadikan maftuhatani khabar. Maftuhatani itu terbuka dua barang terbuka tapi muannas. Iya. Sekarang ya. Perintah adalah perintahnya bukan untuk menjelaskan, tapi perintah adalah jadikan khabar. Ya, dijadikan khabar ya, sambil berpikir. Oh, sambil berpikir. Saya memang harus berpikir. Ini maksudnya tadi saya harus mencari benda yang muannas, tapi apa muannas sama musanna sama yang dua itu kan musanna bukan musanna apa musanna musanna muannas saya selalu keliru kutuk-kutukan dia dari kemarin ya mak iya betul tapi maftuhatani itu kan juga muannas gitu. Iya muannas kemudian musanna maftuhatani iya oh maftuhatani itu kan juga muannas ya juga musanna ya oh kan? Iya dua jadi muannas sama musanna ya iya silakan om dicoba om jadi misalnya dibuat kalimatnya sayyaratani maftuhatani masyaallah sayyaratani nah as-sayyaratani maftuhatani ya. Baik jumlah ukhra kalimat lain kalimat lain maksudnya apa ya yang muannas ya? Hakibatani maftuhatani. A'idi mara tsaniya. Hakibatani. Hakibatani. Maftuhatani. Kalau hakibatani maftuhatani itu na'at man'un. Tidak ada mubtada khabar situ. Belum ada mubtada-nya. Oh iya. Iya, kalau hakibatani maftuhatani itu na'at man'un. Mubtada-nya belum ada. Maftuhatani jadi na'at. Jadi supaya jadi mubtada. Afwan, hal ya tushahidin tilfaz? No. Tushahidin? No. saya TV? Saya dengar telepon saya dari HP. Masyaallah. Saya tidak melihat TV. Saya tidak bisa melihat. Ya, maftuhatani itu menjadi khobar. Kalau misalnya hakibatani itu bukan mubtada ya? Apa? Hakibatani bukan mubtada. Kalau khalas masmu. Baik, hakibatani. Hakibatani dua tas. Hakibatani maftuhatani. Maftuhatani. Kalau ini bukan mubtada, hakibatani bukan mubtada ini. Kenapa? Ini memang na'at man'ut ya. Maftuhatani ini menjadi na'at karena na'at itu sama dengan man'ut. Tapi tidak sama dengan mas'ut. Supaya jadi khabar gimana ya, Mustaz? Nah, kalau jadi khabar tambah alif lam al-hakibatani. Iya. Iya, betul. Ya. Karena pakai alif lam. Al-hakibatani maftuhatani. Maftuhatani. Jadilah al-hakibatani menjadi mubtada. Oh nah, iya. Maftuhatani enggak bisa jadi na'at. Kenapa? Ya. Karena ya, di sini ma'rifah. Maftuhatani nakira. Makanya di sini jadilah mubtada khabar. Mubtada khabar. Iya, makasih Ustaz. Iya. Fi misal akhar bisa jadi contoh lain lah. Satu lagi. Iya, satu lagi. Sebagai contoh tiga. Yang mu'anasnya itu susah. Oh, susah ya? Maftuhatani dari benda yang mu'anas. Misalnya apa lagi ya? Iya. Dibantu? Ya, boleh. Boleh. Al-maktabah itu mana al-maktabah? Maktabatani, al-maktabatani, maftuhatani. Maftuhatani. Mana al-maktabah? Perpustakaan. Bisa juga toko buku. Toko buku. Iya. Tergantung makam kita berbicaranya. Iya. Kalau bicara tentang toko buku berarti apa? Toko buku. Kalau kita bicara tentang maktabah berarti maknanya maktabah. Iya, Ustaz. Iya, sahih. Ahsan, barakallahu fik. Assalamualaikum, syukran Ustaz. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khair ya Ummu Anna di Cinere. Masyaallah. Mudah-mudahan semangat terus. Panas ya. Iya. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair ya Ummu Anna, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Di latihan yang kedua halaman 92, silakan dalam bentuk musanna dijadikan khabar maksudnya. Iya. Fadhal. Halo. Silakan, sudah masuk? Iya, halo. Qadarullah terputus. Silakan bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543 dan Anda juga bisa menyampaikan contoh kalimat atau jawabannya melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Halo. Iya, ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Jamzuri di Bekasi. Baik, Jamzuri di Bekasi. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Baik, tafadhal ya akhi al-karim. Alhamdulillah bi khair. Baik. Jawab bikin kalimat ma'akal kitab mughlaqatani. A'id marasaniya, ulang kembali. Mughlaqatani. Jaid, nah, mughlaqatani. Mana mughlaqatani? Tertutup. Ya, lawan daripada maftuhatani. Ya, didduha. Taib, ij'alha mubtada khabaran di sini, sesuai dengan perintahnya. Jadikan khabar dia. Al-babani mughlaqatani. Al-babani mughlaqatani. Apakah sudah sempurna syaratnya? Kena khabar, khabar mufrad menyesuaikan mubtada. Iya kan? Iya, iya. Nah, apakah sudah pas syaratnya itu? Kalau sisi maknanya boleh-boleh saja, tapi dari sisi kaedahnya apakah sudah benar? Al-babani mughlaqatani. Al-babani. Ya udah, Ustaz. Hah? Udah, Ustaz. Sudah? Ya. Sudah tepat? Baik, pertanyaannya, al-babani mudzakkar muannas. Dua pintu, Ustaz. Enggak, yang tanya adalah kata al-babani ini mudzakkar atau muannas? Laisa mudzakkar muannas laisa mufrad musanna. Yang tanya adalah mudzakkar apa muannas? Mufradu al-bab, sah? Al-babun. Al-babu. Kalau pakai Islam, kalau enggak Islam baca babun. Ini mudzakkar muannas? Mudzakkar, tidak ada ta marbutah, sah? Ya, walaupun dia musanna tetap mudzakkar. Sementara khabar, khabarnya apa ini? Musanna. Musanna, ya. Ini betul, ini musanna, ini musanna. Cuma bedanya apa? Ini mudzakkar, ini muan? Muannas. Muannas, berarti pasangannya enggak tepat. Nah. Seharusnya apa? Al-babani mughlaqani. Nah itu dia, itu baru pasangin tepat. Tapi permintaan di sini adalah mughlaqatani. Itu permintaannya. Oh iya. Iya. Al-babaini mughlaqatani. Kenapa tukar dengan ya? Kan diubah dengan ya juga tidak merubah statusnya. Tetap aja mudzakkar. Secara jenis. Iya, enggak berubah jenis. Ya itu sebagai tanda i'rab. Kalau alif dia itu ketika dia rafa. Karena mubtada hukumnya marfu, maka pakai alif. Karena dia musanna. Musanna. Kalau pakai ya berarti dia mansub atau majrur. Enggak bisa mansub dan majrur dijadikan mubtada, itu subjek. Dia hanya bisa apakah dijadikan sebagai isim inna atau dijadikan maf'ul bih objek. Mungkin diganti isim. Nah, berarti jangan... kata bab ini harus diganti. Kenapa bab itu enggak cocok pasangannya? Dengan cari isim. Kata bentuk muannas. Iya, kira-kira kata yang menunjukkan muannas yang maknanya juga harus sesuai, yaitu tertutup. Karena tidak semua kata benda yang bisa dipasangkan kata tertutup. Boleh diganti, Ustaz? Iya, silakan, boleh. Memang harus diganti. Babannya yang diganti. Kata baban diganti. Cari yang muannas. As-sayyaratani mughlaqatani. Jadi as-sayyaratani mughlaqatani. Dua mobil itu apa? Tertutup. Ya, maksudnya apa? Pintunya. Tertutup, ya. Iya. Yang lain? Yang lain? Belum ketemu, Tad. Dua taman, dua kebun. Al-bustani. Kalau bustan itu mudzakkar. Ada yang kata lain muradifnya. Al-hadiqatani mughlaqatani. Nah, al-hadiqah. Apa? Mughlaqatani. Berarti apa? Al-hadi Al-hadiqatani mughlaqatani. Al-hadiqatani mughlaqatani. Dua kamar. Al-ghurfatani mughlaqatani. Jait al-ghur ghurfatani mughlaqatani. Al-ghurfatani mughlaqatani. Sahih. Sahih. Ahsan, barakallahu fik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, jazakallah khair Azam Juri di Bekasi. Dan bisa menjawab dengan tepat dari kata mughlaqatani. Alhamdulillah. Ya. Kita beri... Yang penting adalah mengetahui kaidahnya, serta syaratnya. Memang kalau bikin kalimat secara mendadak mungkin sebagian agak susah ya mencari kata-kata yang pas. Ini juga kembali kepada kosakata, penguasaan pembedahan kata. Ya, kalau banyak menguasai kosakata insyaallah tidak apa sulit untuk mengungkapkan. Ya. Taib. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja di telepon 0218236543. Kata berikutnya Jamilatun dalam bentuk mufrad, silakan. Taib, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Muhammad. Muhammad, dari mana Muhammad? Di Cilengsi. Taib, ahlan. Ahlan, masya Allah. Jaruna, tetangga. Naam. Taib, tafadhal ya Muhammad. As-sayyaratu jamilatun. As-sayyaratu jamilatun. Hati misal. Amsilan an aku misal amsilah ini. Naam, Ustaz. Hati amsilah. Mana amsilah? Contoh-contoh. Idzan laisa wahid. Kena jamilan insyaallah mudah ini. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu jamilatun. Naam. Al-haqibatu jamilatun. Al-haqibatu jamilatun. Al-imra'atun jamilatun. Al-imra'atu aw al-mar'atu jamilatun. Al-bintu jamilah. Taib. Najihun. Al-mudarrisuna najihuna. Al-mudarrisuna najihuna. Jayid. Al-mudarrisuna najihuna. Coba mubtada'nya jamak taksir. Karena itu kan mubtada kan tidak mesti harus sama dengan khabar dalam sisi jamaknya. Artinya enggak mesti harus sama-sama jamak mudzakkar. Bisa mubtada-nya jamak taksir, khabarnya jamak mudzakkar. Atau sebaliknya, khabarnya jamak mudzakkar, mubtada-nya jamak taksir. Iya. Yeah. At-tujaru najihuna. Jait at-tujaru najihuna. Sahih, at-tujaru najihuna. Baik. Taib, najihun marfu. Ma'arut rafihi? Al-wawu. Al-wawu. Jayid. Di'anahu? Jama' mudhakar salim. Tapi insyaAllah ini apa? Tidak begitu sulit ya. Membuat kalimat. Taib, selanjutnya itu? Mutahajjibatun. Nah, mana mutahajjibat? Lahadir. Berhijab. Berhijab. Iya. Mutahajjibat, berhijab. Ini jamak muannas berarti mubtada'nya mesti jamak muannas, tidak ada lagi. Iya. Al-banatu mutahajjibatun. Ahsan. Al-banatu mutahajjibatun. An-nisa'u mutahajjibatun. Al-ummahatu mutahajjibatun. Masyaallah. Sahih. Ahsan, barakallahu fiik. Ikbarakallahu. Naam. Jazakallahu khair. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Muhammad, fikiransi, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya, masih ada beberapa pertanyaan tersisa, semoga bisa kita tuntaskan di malam ini. Silakan di 0218236543 untuk pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Berikutnya kita berikan kesempatan. Halo. Iya, silakan. Terputus. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Dan kami angkat beberapa kata sebelumnya di pesan singkat yang menyampaikan taib hatani nafidhatani mughlaqatani. Naam, hatani hatani nafidhatani. Naam, mughlaqatani. Sahih. Mubtada'nya hatani. An-nafidhatani itu sebagai badal. Iya. Baik, masyaallah. Khabarnya mughlaqatani. Sahih. Taib, contoh berikutnya disampaikan oleh pendengar kita. Pada kalimat mutahajjibat. Al-mu'minatu mutahajjibat. Sahih, al-mu'minatu mutahajjibatun. Iya. Yang penting mubtada'nya apa? Harus dalam bentuk apa? Bentuk ma'rifah. Iya. Bentuk ma'rifah. Sebab kalau enggak ma'rifah nanti jadi na'at man'ut, ya. Karena mutahajjibat ini adalah wasfun, kata sifat. Baik, contoh berikut disampaikan pendengar kita, at-tullabu najihuna. Sahih, at-tullabu najihuna. Sahih. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Iya, di 0218236543 di latihan yang kedua, halaman 92. Pada kata kaifa, silakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini. Halo. Silakan. Baik. Kami angkat kembali pertanyaan atau contoh yang diberikan oleh pendengar kita via pesan singkat pada kalimat kaifa. Apakah kalimat ini benar? Kaifa haluka ya ustazu? Nah, betul. Itulah contoh. Contoh kaifa sebagai khabar. Kaifa haluka ya ustazu? Mana tadanya halu? Ini khabarnya kaifa. Didudukan karena isim istifham, karena isim istifham tidak bisa letakkan di awal. Apa tidak bisa letakkan di akhir, dia mesti letakkan di awal. Tidak bisa kita katakan haluka kaifa, haluka kaifa, atau haluka kaif, ada khata. Ya, sahih kaifa haluka, maka dulukan khabarnya bentuk isim istifham kaifa. Baik. Naam. Ya, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543 di halaman 92. Kita angkat. Halo. Silakan. Ya, atau kalimatnya agak sulit sepertinya. Taib, halo. Ya, sudah masuk, mungkin diketikkan dulu volume suara radio atau televisinya. Ya, halo. Assalamualaikum. Taib, terputus tampaknya. Kami berikan kesempatan kembali dan kami angkat sebelumnya dari yang jelas kaifa tidak bisa dijadikan mubtada, itu aja. Masya Allah. Nah, berbeda ma dengan man. Ma dengan man bisa mubtada, bisa khabar. Ini yang perlu sedikit pemikiran kalau masalah man, ma dan man. Ya, sedangkan kaifa tidak bisa. Dia harus selama-lamanya apa? Enggak bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Iya. Dan khabar yang dikedepankan. Nah, khabarnya muqaddam. Dia apa? Tinggal mendatangkan mubtada yang bentuknya apa? Bentuknya isim. Tadi kaifa haluka bentuk kata gabung atau isim yang ma'rifah. Apa? Kaifa al-imtihanu? Kaifa al-imtihanu? Bagaimana ujian? Al-imtihanu itu mubtada muakhar. Kaifanya khabar muqaddam isim istifham. Nah. Baik, jazakallahu khair. Faedah dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan kaifa. Baik, kita berikan kesempatan kembali via telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo. Ahlan, dengan siapa? Iya. Halo. Waalaikumsalam. Ahlan bik. Ahlan bikum. Dengan siapa di mana? Dengan Akmal. Baik, Akmal di mana? Akmal. Di mana? Di Sulawesi. Sulawesi, Taib. Sulawesi. Masya Allah. Mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radio. Mungkin cukup dari telepon supaya tidak ada feedback. Jazakallah khair. Mal, silakan. Sudah? Ya, Alhamdulillah. Halo? Halo, Naam. Halo. Naam, tafadhal, hati misal. Halo, Naam. Kasih contoh kaifa. At-talibun. At-talibatun mujtahidatun. Kita sudah masuk ke latihan kedua, halaman 92, jilid yang ketiga. Sekarang minta jadikan kata kaifa dalam bentuk khabar sesuai dengan instruksinya. Ij'al kullasmin mimma ya'ti, jadikan setiap isim berikut ini khabaran, jadikan khabar. Nah, sekarang kaifa jadikan khabar. Tadi sudah ada peserta menjawab kaifa haluka ya ustadu, berarti kaifa itu khabar muqaddam, halunya mubtada muakhar dalam bentuk idhafah, kata gabung. Masya Allah, terputus sepertinya. Tapi mohon maaf Akmal, mungkin bisa menghubungi kembali di telepon 021-823-6543. Taib, kami berikan kesempatan kembali, silakan. Dan sebelumnya ada contoh kalimat yang disampaikan oleh pendengar kita via pesan singkat. Aina, Ustaz. Oh, sekarang Aina ya. Aina, beliau sampaikan bagi kita, kan? Taib. Iya. Yeah. Aina baitu Muhammadin. Jadi sahih aina. Ini juga aina tidak bisa dijadikan mubtada. Iya. Dia kalau dijadikan khabar bisa, tapi kalau mubtada tidak bisa. Kalau jadi khabar berarti khabar muqaddam, tinggal setelahnya bentuk isim. Iya, bentuk isim. Jadi aina baitu Muhammadin sahih, mubtadanya baitu. Aina Aliun, mana Ali? Iya. Jadi Ali itu sebagai mubtada muakhar. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair dan tepat contohnya. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Taib, halo. Ya, sudah halo, masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Umais. Taib, silakan Umais. Taib, naam. Hati misal kaifa serta aina. كيف هذا الامتحان؟ نعم. كيف الامتحان أو كيف هذا الامتحان؟ صحيح. مبتدأنا هذا. Saya kasih bahasa Indonesia-nya. Bagaimana perjalanan? كيف الرحلة؟ كيف الرحلة؟ atau كيف السفر؟ إيه ما شاء الله. Ya kan? كيف السفر؟ كيف الرحلة؟ إذا كان كيف الطريق؟ سمع. كنابة؟ كيف الطريق؟ نعم كيف الطريق؟ نعم ليس طريق ليس طارق يا أتتي؟ itu beda. Kalau الطارق berbeda dengan الطريق. Jangan salah. Kalau الطارق itu yang mengetok, طارق الباب yang mengetok pintu. Kalau tariq, jalan. Kaifa tariqu ila Surabaya? Sahih, hadha kaifa madha khabar muqaddam, at-tariqu mubtada muakhar. Kaifa tariqu? Naam, kaifa syari'? Kaifa syari'u hadha al-yawm? Kaifa al-jaw? Nah, itu jumlah ismiyah. Al-jaw adalah mubtada muakhar. Bagaimana cuaca hari ini? Kaifal jau. Ustaz. Naam. Tarik itu artinya bukan jalanan. Apanya? Tarik jalanan. Jadi perjalanan sama. Bukan, kalau tarik itu jalan. Jalanan kok? Iya, iya, betul jalanan ya. Atau syari'. Iya, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan apa? Kaifa? Kaifa tujwalu? Atau kaifa rihla? Nah itu jalan-jalan. Kalau jalan, tariq. Iya. Maksud kaifa tariq? Bagaimana jalan? Maksudnya apa? Bisa maksudnya keadaan apakah macet? Iya. Nah. Atau maksudnya apa? Apakah jalannya bagus? Kata berikutnya mungkin dong. Nah. Aina. Kalau binul kitab. Kita mau mengembangkan bahasa ini. Iya. Yeah. Buat dari kalimat aina. Aina. Aina. Aina itu jadikan khabar, berarti datangkan mubtada'nya. Nah. Aina kitabuki. Aina kitabuki, jayid. Nah. Aina mubtada'? Aina al-mubtada'? Mubtada' Kitabu. Al-mubtada' ya mubtada'. Aina al-mubtada? Mana mubtada? Al-mubtada. Jadi ya Om, jadi kata aina al-mubtada itu sudah kalimat sempurna. Aina al-mubtada? Mubtada itu kan sebagai mubtada. Saya tak kembali pada contoh yang Om ungkapkan apa? Aina kitabuki, sahih kitabu adalah mubtada-nya. Iya, ainanya sebagai khabar muqaddam, dzarfiyah. Iya, dzarf za, dzarf makan. Nah. Ustaz. Iya. Kita kan aina mudi asli fi wara ba'da mubtada, sahih. Jadi sama lah. Apa? Kitabuki aina, apa za? Hakkan. Aina? Kitabuki aina, sahabat. Kitabuki aina, khata. Khata. Tak boleh, maka saya katakan tadi, semua isim istifham mesti letakkan di awal. Iya. Yeah. Ya, mungkin sering, mungkin dalam bahasa sehari-hari terdengar seperti itu, tapi menyalahi kaedah. Menyalahi kaedah. Iya. Yeah. Ya, enggak bisa kitabuki aina, qalamuki aina. Hada yukhalif al-qa'idah. As-sahih madha aina qalamuki. Ya. Naam. Ustaz. Ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Wa iyak. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Umar, barakallahu fik. Nah, ini sisanya. Akhir ma. Kayaknya ditunda ini. Karena ma dan man butuh pemikiran serta ma indah dan fauqa insyaallah. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan akan datang. Mungkin ada. Baik, kita angkat beberapa pertanyaan dan juga contoh kalimat yang disebutkan pendengar kita via pesan singkat dari Sanda di Tambun. Kaifa al-jau fi Jakarta? Naam, sahih. Kaifa al-jau fi Jakarta? Itu jumlah ismiyah. Al-jau mubtada muakhar. Kaifanya isim istifham, mubtada khabar muqaddam. Iya. Taib, jazakallah khair. Kami sampaikan kembali as-syirkatani mughlaqatani. Naam. As-syirkatani mughlaqatani. Syirkah atau syarikani? Ay, naam. As-syarikatani. Naam. Mughlaqatani. Mughlaqatani, sahih. As-syarikatani mughlaqatani. Taib, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana membedakan ma sebagai isim istifham dengan penafian? Oh iya. Di sini disebutkan ma indaka kitabun, la ma indi kitabun. Itu tergantung uslub. Baik. Tergantung uslub, ya. Apakah uslubnya untuk bertanya atau dia menafikan? Biasa menafi itu adalah jawaban. Ya. Contohnya, a indaka kitab? Jawabnya ma'indi kitab. Enggak mungkin ma itu isim istifham, karena uslubnya ada pertanyaan di awal. Ya, a'indaka kitabun? La, ma'indi kitabun. Berarti ma itu apa? Bukan isim istifham, ma itu ma nafiah. Ya. Baik, itu semua membedakan adalah ketika sudah masuk dalam kalimat uslubnya. Ya. Jazakallah khair. Pertanyaan kembali kami angkat, bagaimana kalau man istifham masuk kepada fi'il mudhari, apakah posisinya sebagai man istifham? Man mubtada jadinya. Nah, itu kita belum bahas ya. Iya. Man sayati. Iya. Ya, kalau setelah man itu isim apa? Jumlah fi'liyah, berarti man itu mubtada. Tidak mungkin man itu khabar. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah tidak bisa menjadi apa? Mubtada. Dia bisa menjadi khabar. Ya. Jadi man yastariah, man yudarris, man yadus, man yakul, ya. Atau fi'il madhi, man kharaja, siapa yang keluar, ya. Man ja'a, siapa yang datang, man nama, siapa yang tidur, kalau sedang, man yanamu, kita enggak kenal orang ini, lalu kita lihat, man yanamu, siapa yang sedang tidur ini, berarti yanam semua itu jumlah fi'liyah adalah khabar. Sedangkan man istifhamnya adalah sebagai mubtada. Ya. Baik, sahaja. Kalau khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Contoh kalimat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal, al-baytu jamilatun. Nah. Al-baytu jamilatun, nah. Ada khata. Mal khata? Khata adalah al-baytu itu mudhakar. Perhatikan, ta itu bukan ta ta'nis. Ta marbutah itu ta maftuha, ta biasa. Al-baytu. Dan tidak sukun. Iya. Betul. Al-baytu itu ta itu bukan ta marbutah tapi ta maftuha al baitu. Maka khabarnya mesti apa? Mudzakkar al baitu jamilun walaysa al baitu jamilatun. Nah, kalau al maktabatu betul, al maktabatu jamilatun, karena maktabah diakhir dengan ta marbutah, maka khabarnya juga muannas jamilatun atau kabiratun. Ya. Kemudian kata berikutnya al-funduqani mughlaqatani. Nah, ini juga salah. Kenapa? Al-funduqani itu mudzakkar. Funduq musannanya al-funduqani. Ketika musanna bukan berubah status jenisnya, enggak. Tetap aja mudzakkar. Ya. Tapi kalau dia jamak betul berubah. Karena jamak untuk yang tidak berakal dianggap atau digolong muannas, al-fanadiqu. Jadi muannas dia. Maka al-fanadiqu mughlaqatun. Nah, tidak perlu dijamakkan. Tapi kalau al-funduqani musanna, itu tetap mudzakkar. Berarti apa? Mughlaqani. Tidak bisa kita katakan mughlaqatani. Hada khata. Nah. Kata berikutnya, kaifa aktubu ad-darsa. Nah, kaifa aktubu ad-darsa. Nah, itu situ tidak ada jumlah ismiyah. Itu jumlah fi'liyah. Itu jumlah fi'liyah. Kaifa aktubu ad-darsa. Itu jumlah fi'liyah. Ya, kaifa itu dia sebagai hal. Jadi apa? Isim istifham, dia bukan sebagai apa? Mubtada. Ya. Baik. Terakhir. Apa? Aktubu. Nah, maka lihat jawabannya. Kaifa aktubu ad-darsa? Ah, taktubu bil qalami. Iya. Kaifa itu tidak selamanya menunjukkan apa keadaan. Iya. Bisa main sebagai khabar. Iya, bisa menunjukkan cara. Nah, kaifa tusafiru? Nah. Kaifa tusafiru? Itu jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Asal apa? Tusafiru kaifa. Nah, kaifa tusafiru? Usafiru bil hafilati, usafiru bit ta'irati. Iya. Taib, Ustaz. Fahir ma fil baiti? Nah. Sahih. Ma fil baiti sahih, ma itu ma istifham, ma istifham. Ya, maka boleh sambung dengan madza, madza fil baiti. Baik, yakfi insyaallah. Baik, ahsant. Baik, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah. Kita telah tuntaskan beberapa bentuk kata dijadikan jumlah ismiyah, baik mubtada maupun khabar. Insyaallah, ini latihan-latihan ini untuk melatih kita ya, untuk melatih kita membuat kalimat dengan grammar atau kaidah nahu yang sudah kita pelajari. Tapi alhamdulillah, ya, cukup apa para peserta, masyaallah cukup menguasai kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pelajaran ini pada pertemuan akan datang. Wallahu alam, kita tutup. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu la ilaha illa anta. وأسألك وأتوب إليك جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته